Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis, ora bisa maca. Nanging ati iki isih duwe rasa, rasa tresna kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, bisa mangan wae aku wis trima. Nanging ati iki isih duwe rasa, jroning batin satenane pengin kondo. Bupos kejang-kejang ajang pinjok, saiki wis ra kelingan. Biting pringe kareng, mbok apusi awakku yo nganti kering. Klaras kejang-kejang sing tak gagas, saiki wis ra kelingan. Tiwas ketiwasan, melu nandur tresno aku ra ketuman. Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis, ora bisa maca. Nanging ati iki isih duwe rasa, rasa tresna kaya tumrape manungsa. Ajeng pinjok, saiki wis ra kelingan. Biting pringe kareng, mbok apusi awakku yo nganti kering. Kejang sing tak gagas, saiki wis ra kelingan. Tiwas ketiwasan, melu nandur tresno aku ra ketuman. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, bisa mangan wae aku wis trima. Nanging ati iki isih duwe rasa, jroning batin saktenane